Kutanya Ki lagi, Bu. Kalau meninggal Ki, siapa doakan Ki? Siapa, Ibu? Suami. Kami percaya. Gak pernah ada kasus temanku nih haji, Bu. Waktu meninggal istrinya, bengkak matanya menangis. Hiwakna tawa. Barusan tuh gak dapat suami menangis sampai bengkak matanya. Nabilan rasanya gak bisa mak lanjutkan hidupku, Ustaz. Separuh jiwaku rasanya berangkat bersama istriku. Dede. Hiwakna tuh. Sekali nah, Ibu. Belum pi lama, jogi gak di karebosi. Kuda apa, Ki? Ada perempuan di sampingnya. Masih muda, putih, panjang rambutnya. Kutanya, Pak Haji, siapa itu? Nabilan? Yang baru, Ustaz. Nah lupa mi sebaru jiwanya. Maka yang doakan, Ki, Bu? Anak. Saya mini. Rasa-rasanya semenjak wafat bapakku, tidak pernah dalam sehari saya tidak doakan dalam sujudku. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Karena kalau kita doa itu, dapat almarhum bapak yang sudah wafat, ibu yang sudah wafat, kita juga dapat dengan doa itu. Itulah hebatnya anak yang soleh dan soleha. Bapak-bapak, kutanya, Ki, jawab saya ini, Pak. Bisa ndak anak tak jadi anggota DPR kalau ndak pernah macalek? Bisa? Nah, bilang, kan itu di situ 40 kursi. Bawa Tommy anakku kursi pisana deh. Saya pabunikan ini kursi. Bisa ndak? Tidak bisa. Ibu-ibu saya tanya, Ki. Bisa ndak anak tak jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Bisa? Tidak mungkin. Tapi, Bu, bisa ndak anak tak soleh dan soleha tanpa ikut pilcale? Tanpa ikut fakultas kedokteran? Bisa ndak? Bisa. Maka sesungguhnya menjadikan anak kita soleh dan soleha jauh lebih gampang daripada menjadikannya dia dokter. Nah, tapi kan kita merasa bangga kalau pintar anak tak pintar bahasa Inggris. Kita merasa bangga kalau anak tak tahu jadi mi dokter. Salah? Tidak. Tapi kalau dia dokter tidak pernah kita dapat sholat jamaah. Dia anggota DPR tapi tidak pernah kita dapat dia sholat subuh berjamaah di masjid dengar ceramah. Mati, Ki, Bu. Tidak nadoakan, Ki. Maka anak ini titipan Allah, pelihara. Gimana cara peliharanya? Jadikan dia soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Nabi tak makkedai. Pertama jaji, kasih nama yang baik-baik. Nama yang baik bukan nama artis. Nama yang baik bukan nama pemain sepak bola. Jadi kita tahu anakku kasih nama Lionel Messi. Supaya pintar nanti main bola seperti Lionel Messi. Apa mau jadi Lionel Messi? Nah di Sulawesi Selatan saja di Makassar tidak ada stadionnya. Kayaknya aku bilang kalau ada waktu itu Arab baru-baru ada sepak bola pare-pare itu. Ada yang bilang, aku bikin status. Kalau ada cari kana, bilang kalau saya pergi pare-pare. Nonton bola karena di Makassar tidak ada stadionnya. Marah-marah itu pejabat. Itu yang kita tahu. Itu ya. Jadikan anak kita soleh dan soleha. Kasih nama yang baik. Jangan lagi bilang apa arti sebuah nama. Bayangkan kalau tidak ada semua nama tak. Bayang kami di grup. Bagaimana caranya ditahu siapa mau WhatsApp? Kalau tidak ada semua nama. Siapa itu? Yanu. Yanu siapa? Yanu. Siapa itu yang pendek? Banyak di grup pendek. Itu mi pentingnya nama. Dua. Sebut mi bedek nama tak. Sebut nama tak. Minimal saya bisa tahu dua hal. Satu. Agama. Dua. Suku. Coba maki. Siapa namamu? Abdurrahman. 99% Muslim. Siapa namamu? Ambot Dalek. Tidak mungkin Jawa. Masa Ambot Dalek Jawa? Jenengi siapa? Ambot Dalek. Tidak mungkin. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, yang ketiga. Kata Nabi, didik. Kasih nama yang baik, kasih makan yang halal. Yang ketiga, didik. Dari tiga caranya ini, kemudian yang keempat, doakan. Gimana cara doakannya? Pendek, Jibu. Allahumma rabbi habli minas solihin. Ya Allah, berikan hamba anak yang soleh dan soleh. Banyak hal yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Terima kasih, semoga ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.